تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن هو له بعد. قال الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب من الكلام الطيب: الصدقة اقرأ فصل وقوله أنا فصل وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده منهم. هذا أيضا من الكلام الذي فأوثقوا يده إلى عنقه هذا أيضا وقدموه ليضرب عنقه. ناقص أنا أقرأ أيضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. فصل وقوله: وآمركم بالصدقة. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah fasal, dan perkataan Nabi berikutnya: wa amurukum bisadaqati, aku perintahkan kalian agar bersedekah. Fa inna mathala dhalika mathalu rajulin asirahu al-aduwu, perumpamaan orang bersedekah itu bagaikan perumpamaan seseorang laki-laki yang ditangkap dan dipenjarakan oleh musuhnya. فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ, mereka mengikat kedua tangannya hingga ke lehernya. وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُ عُنُقَهُ, mereka panggil laki-laki tersebut bersiap untuk dipenggal kepalanya. فَقَالَ, maka dia berkata: أَنَا أَفْتَدِي مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ wafada nafsahu minhum, maka dia berkata: aku menebus diriku agar tidak kalian penggal dengan segala yang kumiliki, apapun yang kumiliki, yang sedikit hingga yang paling banyak, semuanya akan kujadikan tebusan untuk menebus diriku. Wafada nafsahu minhum, kemudian akhirnya dia berhasil menebus dirinya dari mereka dengan segala sesuatu yang dimiliki, diberikan kepada mereka. Naam, hadza aidan min al-kalam alladhi burhanuhu wa jawduhu wa daliluhu wuqu'uhu. Ya, sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang buktinya jelas, ya, dalilnya jelas dan realitanya pun jelas terjadi. Fa inna lis-sadaqati ta'thiran 'ajiban fi daf'i anwa'il bala', sungguh sedekah memiliki efek yang begitu menakjubkan, bagaimana dia dapat menjauhkan dari seseorang berbagai macam bala bencana. Walau kanat min fajirin aw zalimin, bahkan sedekah dari orang yang zalim, orang yang fasik sekalipun memiliki efek bagi dirinya. Bal min kafirin, bahkan sedekah dari orang kafir pun demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu. Sedekah ini menakjubkan untuk menyelamatkan seseorang dari musibah dunia, petaka dunia, baik itu bagi orang yang mukmin maupun orang kafir, orang fasik, orang zalim, orang yang melakukan maksiat, dosa-dosa besar, sedekah ini akan dapat menjauhkan darinya keburukan dan mara bahaya. Fa inna Allah taala yadfa'u biha anhu anwa'an min al-bala', sungguh sedekah ini dengannya Allah akan menjauhkan dari seorang berbagai macam bala bencana, musibah, petaka. وهذا أمر معلوم عند الناس. Ini adalah perkara yang sudah diketahui oleh manusia, disepakati oleh manusia. Khasatihim wa ammatihim, baik orang umum maupun orang-orang yang berilmu, semuanya tahu perkara ini. Sedekah ini memiliki efek yang dahsyat. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi, bahkan seluruh penduduk bumi ini mengikrarkan, membenarkan, meyakini hal tersebut. Li'annahum qad jarrabuhu, karena mereka sudah mencobanya. Allahu Akbar. Kita hari ini berbicara tentang sedekah. Minggu lalu kita berbicara tentang puasa. Sedekah luar biasa efeknya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dampaknya luar biasa. Dari sisi pendalilan ada banyak keterangan dari Quran dan Sunnah. Dari sisi realita dan fakta terlihat, tersaksikan, dirasakan oleh orang banyak bahwasanya memang sedekah ini sangat menakjubkan. Subhanallah. Faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi min hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab jami'nya, Jami' Imam Tirmidzi, dari jalur Anas bin Malik bahwasanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi beliau bersabda, "Inna as-sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi." Sungguh sedekah ini akan memadamkan kemurkaan Tuhan Allah Ar-Rabb. Wa tadfa'u mitat as-su'. Sedekah ini akan menjauhkan dari orang mati dalam keadaan menggenaskan su'ul khatimah. Wa kama anna tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala fahiya tudfi'u adh-dhunuba wal khataaya kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sebagaimana dia dapat memadamkan kemurkaan Ar-Rabbu Allah Tabaraka Ta'ala, maka dia juga dapat memadamkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, sebagaimana api dipadamkan dengan air, sedekah itu bagaikan air, dosa-dosa itu bagaikan api, maka air ini akan memadamkan api. Begitulah sedekah memadamkan dosa-dosa, menghilangkannya, menggugurkannya, bahkan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi at-Tirmidzi an Mu'adz ibn Jabal qala. Dalam Sunan Tirmidzi dari jalur Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, dia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير. Suatu hari aku berdekatan dengannya dan kami berjalan beriring-iring. فقال, Nabi berkata kepadaku, kata Mu'adz, ألا أدلك على أبواب الخير, maukah sekiranya engkau kutunjukkan berbagai pintu-pintu kebaikan. الصوم جنة, puasa itu perisai. والصدق تطفئ الخطيئة, sedekah akan memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di malam hari. Di sini ada tiga amalan. Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan, menghilangkan, menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan solat malam bagi seorang ketika malam hari telah gelap gulita, mana kalau orang sudah terlelap tidur, dia bangun kemudian dia salat. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat dalam surat As-Sajdah. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Punggung-punggung mereka jauh daripada pembaringan mereka. Maksudnya mereka menjauhkan kasur-kasur mereka dalam rangka qiyamul lail, salat. Kenapa? Khaufan wa tama'an. Mereka salat dengan rasa takut dan harap. Mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki. Balasan orang yang salat malam dan bersedekah di hari kiamat, Allah akan memberikan kepada mereka surprise, ganjaran pahala yang tak pernah terbayangkan mereka sebelumnya nanti di surga. Apa itu? Tidak Allah beritahukan apa. Wa fi ba'dil athar, dan dalam sebagian athar-athar dari orang-orang terdahulu, bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhatta as-sadaqah. Bersegeralah, bergegaslah bersedekah. Bakiru al-bukur, di pagi hari. Di pagi-pagi hari segeralah bersedekah. Awal kebaikan itu Ibnu Qayyim menyebutkan adalah di pagi hari. Pokok kebaikan itu di pagi hari. Subhanallah. Manakala pagi hari kita baik, Allah akan giring kebaikan tersebut hingga sore hari. Dan itulah Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah bagi umatku keberkahan di pagi-pagi harinya. Orang yang dapat mengerjakan qiyamul lail, kemudian salat subuh, berzikir, mendengar kajian hingga matahari terbit naik sepenggala, membaca zikir pagi, membaca sedikit daripada Al-Quran yang dia mampu baca, kemudian salat dua rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan pangkal kebaikan. Adapun berikutnya akan digiring sehingga sore kita dalam kebaikan. Ya, di antaranya hadis ini menyebutkan bakiru, bukan hadis tapi athar. Athar adalah apa-apa yang ditinggalkan berupa perkataan orang-orang terdahulu dari para salafus saleh. Bersegeralah bersedekah di pagi-pagi hari. Sesungguhnya bala bencana tidak akan dapat melampaui sedekah. Ya. Jadi kebaikan itu pangkalnya di pagi hari. Yang di pagi hari dia mampu mendapatkan kebaikan ini, Allah akan giring baginya kebaikan hingga sore hari, hingga petang. Tapi bila pagi hari dia tidur, terlelap, matahari naik, dia belum juga bangun, ya, tak ada baginya lagi kebaikan sampai sore. Wa fi tamthilin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika biman quddima liyudraba 'unuquhu faftada nafsahu minhum bimalihi kifayah. Sesungguhnya perumpamaan Nabi yang memberikan kepada kita perumpamaan tentang keutamaan sedekah bagaikan seseorang yang siap dipenggal kepalanya setelah ditangkap ditawan musuhnya, dan akan dipenggal kemudian dia tebus dirinya dengan segala sesuatu yang dimiliki, cukup, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan sedekah itu. Dapat menebus diri kita ini semua daripada azab Allah, daripada nerakanya. Fa inna sadaqata tafdil 'abda min 'adzabillah azza wa jalla. Sungguh sedekah itu dapat menebus seseorang hamba daripada azab Allah. Allahu akbar. Fa inna dhunubahu wa khatayahu taqtadhi halakahu. Dosa-dosanya, kesalahannya menggiring kebinasaan kepadanya. Fatajiu sadaqah, datanglah sadaqah, tafdihi minal azab, yang akan menebusnya daripada azab, watafukkuhu minhu, membebaskannya daripadanya, daripada azab tersebut. Ini keutamaan sadaqah. Kata Ibnu Qayyim, bahkan seluruh penduduk bumi sepakat sedekah itu sangat menakjubkan efeknya. Sepakat. Ya, sedekah sangat menakjubkan efeknya. Apalagi sedekah kepada tempat-tempat, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Lebih luar biasa lagi efeknya. Manakala ada orang kehausan, kau berikan kepadanya air. Luar biasa efeknya. Ada, saya tengok di YouTube itu, orang berjalan di padang pasir bawa mobilnya, melihat unta kehausan. Dia turun dari mobilnya, kemudian dia berikan unta tersebut minum satu galon, isi 5 liter, sebentar habis. Subhanallah. Hal-hal semacam ini luar biasa efeknya. Ya. Kepada binatang pun luar biasa efeknya, bagaimana kepada manusia? Kau lihat tetanggamu, orang-orang di jalan, kau jumpai begitu, ya, memprihatinkan hidupnya, memang kau yakin ini orang sangat butuh bantuanmu, kau berikan kepadanya segelas minuman, subhanallah, air, makanan, ini luar biasa. penduduk bumi menyepakatinya, bahkan orang kafir sekalipun, zalim sekalipun, sedekah itu akan mendatangkan baginya keberuntungan. Tentunya di dunia, kalau sudah datang hari kiamat, orang-orang kafir kebaikannya hanya didapatkan di dunia saja. Ujjilat lakum thayyibatukum fi hayatikum ad-dunya. Kata Allah, disegerakan untuk kalian kebaikan kalian hanya di dunia semata. Jadi bermanfaat, bahkan untuk orang kafir pun bermanfaat. Karena itulah orang kafir yang baik-baik, yang dermawan, memiliki kepedulian tinggi, ya, sifat-sifat sosial yang tinggi, hartanya bertambah-tambah. Dijaga Allah hartanya, keluarganya, kesehatannya. Itu mujarab, sesuatu yang sudah dicoba, diuji. Tinggal kita yang berani enggak untuk melakukannya. Ya. Mulaikan dari yang kecil, sedikit-sedikit. Ya, harus karakter itu dibagi dua. Ada karakter yang memang ada pada manusia, Allah ciptakan. Namanya jibillah. Sebagaimana al-ashajj. Datang ke Nabi, orang-orang langsung datang dari safar, ya, berdebu dan seterusnya. Adapun dia berhenti sejenak, dia mandi, dia ganti bajunya, dia pakai parfum rapi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memujinya. Ya, dalam dirimu ada dua hal yang Allah cintai, al-hilmu wal anat. Tidak tergesa-gesa, bijak dalam bersikap. Dia bertanya, Rasulullah, dua perangai ini aku senang, Allah cintai dua perangai ini. Tapi apakah perangai ini adalah dua perangai yang menjadi bawaan diriku, atau dia sesuatu yang telah yakni ku upayakan sehingga berubah? Kata Nabi, tidak, ini perangai bawaan dirimu. Karena itulah Allah mengatakan perangai dibagi dua, ada yang sifatnya majbulul insanu alaih, jibillah, manusia memang Allah ciptakan dengan perangai tersebut, santun, lembut, ya, bijak. Ada perangai yang kedua namanya muktasabah, perangai yang seseorang bisa merubahnya menjadi kebiasaannya, menjadi bagian daripada sifatnya. Perangai kebaikan ini kita harus berusaha mengupayakannya. Orang kikir bisa menjadi karim, menjadi mulia. Bagaimana caranya? Melatih dirinya sedikit-sedikit, bersedekah, lambat laun. Walaupun awalnya terpaksa, dipaksa menjadi kebiasaan, lambat laun menjadi darah daging, lambat laun menjadi sifat karakter yang melekat. Yang dikatakan sifat karakter yang melekat, dia tak lagi merasa terbeban melakukannya. Itulah karakter. Kalau andai kata kita masih berat, berarti belum menjadi karakter. Tapi suatu saat akan menjadi karakter. Menimba ilmu ini juga adalah merupakan bagian daripada karakter. Awalnya berat, dipaksa diri datang, terpaksa, terbiasa, lambat laun menjadi darah daging, menjadi sifat karakter melekat. Kalau dia tak menimba ilmu, pusing kepalanya. Lama tak datang di majelis, sakit dia. Itu semuanya karakter. Artinya sifat-sifat buruk kita pun bisa kita hilangkan, kita rubah menjadi sifat baik. Orang merokok saja bisa ditinggalkannya, karakter berpuluh tahun bisa. Ya, jangankan manusia, kata Ibnu Qayyim, binatang saja bisa dirubah karakternya. Ya, topeng monyet itu berubah karakternya. Ya, berjalan, berdiri, mengendarai kendaraan, dia bisa ya pakai sepeda, kera bisa pakai sepeda, bisa berjalan pakai enggran. Macam-macam. Dirubah karakternya, apalagi manusia. Subhanallah. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Karena itulah Nabi SAW berkata, bersabda dalam hadis yang sahih. Lamma khataban nisa'a, manakala Nabi berpidato di hadapan kaum wanita di hari raya. Yaumul Id, ya ma'asyaral nisa'i, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, walau min huliyikunna, meski bersedekah dengan perhiasan yang kalian miliki. Tak ada yang lain mau disedekahkan kecuali perhiasan. Perhiasan itu sedekahkan. Tentunya berat bersedekah perhiasan. Coba suri sisi kita di rumah. Dek, Gelang kau tuh sedekahkan kenapa? Paling senyum-senyum nyengir-nyengir dia. Yang lebang. Berat. Subhanallah. Walau min huliyikunna, meski dari gelang-gelang kalian, rantai-rantai kalian, anting-anting kalian. Fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar. Karena kulihat, aku sudah melihat nanti paling banyak dari kalian menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Qayyim, wa ka'annahu hassahunna wa raghabahunna 'ala ma yufdina bihi anfusahunna, ma yufdina bihi anfusahunna minan nar. Seolah-olah Nabi ingin memberitahukan mereka, tebus diri kalian dari api neraka dengan apa? Bersedekah. Subhanallah. Ini pelajaran berat untuk mempraktekannya. Mudah mengucapkannya. Tinggal setiap orang sudah sampai kepadanya hujah. Bagaimana cara mempraktekannya ini? Ya. Allahu Akbar. Kalau terasa berat sekali, minta kepada Allah supaya mudahkan. Ya. Minta kepada Allah, mudahkan aku bersedekah. Perangai kita ini, jiwa kita, hati kita, semuanya Allah gampang merubahnya. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita kesulitan dalam mengamalkan segala macam bentuk ibadah, minta kepada Allah yang bolak-balikkan hati. Ya Allah, mudahkan aku bersedekah, Tuhan, hilangkan daripada aku sifat kikir. Ya. Tiap kali kita bersedekah akan datang ketenangan, ketentraman masuk ke dalam hati kita. Ya. Apalagi kita lihat bagaimana efek sedekah tersebut. Orang yang kita beri, mereka berterima kasih, merasa luar biasa pemberian tersebut. Subhanallah. Kadang-kadang dia sampai menangis, terharu diberikan hadiah tersebut. Saya lihat kemarin di YouTube ada seorang guru ngajar di hutan, gajinya 300 ribu sebulan. Dia ada Pak Polisi baik, walaupun diviralkan, wallahualam, niatnya kembalikan kepada Allah. Zahirnya tak tahu, kita di dalam hatinya, zahirnya baik. Disihadiahkan kepadanya, ini ambil motor untukmu. Sebelumnya dia beli motor yang rusak-rusak, diperbaikinya. Beli underdale second-second, diperbaikinya. Itu dibawanya untuk mengajar. Diberikan, seketika dia nangis, jatuh tersungkur, sujud di hadapan Allah SWT. Tanda syukurnya diberikan dia motor trail. Supaya masuk ke hutan mengajar. Allahu Akbar. Kenapa? Tanda dia bersyukur. Tanda keikhlasan. Ya, tanda ketulusan. Orang menangis kadang-kadang bukan karena sedih semata, karena terharu, karena gembira. Subhanallah. Ya, makanya luar biasa. Ketika tepat sasaran sedekah ini, luar biasa efeknya. Subhanallah. Wa fi sahihaini, dan dalam hadis Bukhari Muslim, an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, qala Rasulullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidaklah ada dari seorang kalian pun kecuali nanti akan berbicara dengannya Tuhannya, berkata-kata dengannya langsung tanpa perantara. Nanti di hari kiamat kita tak lagi bicara dengan malaikat, tak bicara dengan siapapun kecuali Allah langsung yang menyidang kita. Ya, tidak ada lagi perantara antara kita dan Allah. Allah menyidang kita, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, dibentangkan catatannya di arah kanannya, tidaklah dia lihat kecuali apa yang dahulu dia buat di dunia, yakni ia ditampakkan dalam catatan tersebut. Wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam, dia lihat lagi catatan kirinya, tidaklah dia lihat kecuali apa yang dahulu dia buat di dunia berupa keburukan-keburukan. Ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, dia lihat di depan tak ada yang lainnya kecuali neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nar, takutlah kalian neraka tersebut, walau bi syiqqi tamrah, meski bersedekah dengan syiqqi tamrah. Syiqqi tamrah, satu buah kurma kau belah lagi, kau berikan sebagian daripada belahan kurma itu bahasanya syiqqun. Ya, bukan satu buah kurma, setengahnya kau berikan. Anallah. Ya. Takutlah engkau dengan neraka, walau bersedekah dengan setengah daripada kurma. Ini menunjukkan kepada kita, sedekah ini tak harus banyak. Berapa yang kita mampu? Semakin tinggi sedekah yang kita mampu berikan, semakin tinggi iman kita. Allah. Kita selalu menganggap sedekah ini jika kukeluarkan nanti bagaimana? Tanggunganku banyak, ini itu banyak. Syaitan itu akan menggiring kepada kita banyak hal. Ya, mau sedekah itu syaitan akan menggiring. Nanti bagaimana? Tanggunganmu, anak-anakmu, istrimu, bagaimana dengan masa depanmu? Bagaimana ini? Berpikir keras, mau bersedekah berat. Ya. Allahu Akbar. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Annahu qala," dalam hadis Abu Dzar semoga Allah meridainya, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yunjil 'abda minan nar?" Ya Rasulullah, apa kiranya yang dapat menyelamatkan seorang daripada api neraka? Qala al-imanu billah. Nabi menjawab, yang menyelamatkan seorang dari neraka adalah beriman kepada Allah. Qultu ya Nabi Allah, ma'al imani amalun? Apakah ya Nabi Allah, beserta iman itu harus ada amal? Qala an tardha mimma khawwalaka aw tardha mimma razaqakallah. Ya. Hendaklah engkau berbagi kepada orang-orang yang ada di bawah tanggunganmu dan orang-orang sekitarmu daripada rezeki yang Allah berikan kepadamu. Qultu ya Nabi Allah, fa in kana faqiran la yajidu ma yardakh. Ya Rasulullah, bagaimana jika hamba itu fakir? Tak bisa dia berbagi, tak bisa berinfak, bersedekah. Qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau memang dia tak punya sama sekali yang dia sedekahkan, dia infakkan, hendaklah dia mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah orang daripada perbuatan munkar. Qutu in kana la yastati' wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya Rasulullah, kutanya lagi, kata Abu Dzar, kalau dia tak mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tak mampu dengan berbagai macam hal dan sebab, khawatir dengan resikonya dan seterusnya, tak mampu. Qala falyu'inil akhraq. Tidaklah dia menolong, kata ya Rasulullah, tidaklah menolong orang yang tidak memiliki kemampuan dalam suatu perkara. Al-akhraq adalah orang yang tak memiliki kemampuan dalam segala perkara. Ya, tak mampu untuk mengangkat barang, diangkatkan barangnya. Ya. Tak mampu untuk naik ke atas untanya, dibantu naik ke atas untanya. Segala sesuatu yang dia, orang tak mampu mengerjakan sendiri, dia bantu. Ya. Tak mampu mengangkut sesuatu benda yang berat, dia bantu. Ini makna al-akhraq. Ya. Banyak orang-orang lemah. Ya, kita dapati di jalan tak mampu nyebrang. Kita seberangkan dia. Ini al-akhraq. Ya. Nampak anak-anak mau nyebrang jalan, kita seberangkan. Nampak orang cacat mau nyebrang jalan, kita seberangkan. Ya. Ketemu orang di jalan, kasihan jalan kaki, kita naik mobil, kita lihat bisa membantunya. Ini namanya membantu. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana la yuhsin an yasna. Ya Rasulullah, jika dia tak mampu membantu orang. Ya. Dia memiliki kekurangan, tak mampu juga dia membantu orang. Ya. Qala falyu'in madhluman. Hendaklah dia menolong orang yang terzalimi. Subhanallah. Ini menunjukkan alangkah banyaknya cabang-cabang kebaikan. Intinya tak ada alasan orang masuk neraka. Ya Allah, aku tak mampu berbuat kebaikan, enggak ada alasan. Tak mampu ini. Tak mampu ini. Pangkalnya iman. Itu pangkal, harus. Itu harga mati. Tak bisa ditawar-tawar. Ya. Sedekah. Tak mampu bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tak mampu amar nahi mungkar membantu orang yang membutuhkan. Tak mampu membantu orang yang membutuhkan. Ya. Hendaklah membantu orang terzalimi dengan menghiburnya dan semacamnya. Ya, kalau mampu untuk mengembalikan hak-haknya, kembalikan. Ya, pengacara itu, pengacara, jika dia tahu tentang hadis-hadis semacam, dia akan bantu orang terzalimi supaya dalam kasus-kasusnya mereka mendapatkan kembali hak-haknya. Para pengacara itu tergantung siapa bayar. Dibayar banyak, yang batil pun dia akan bantu. Ya, pengacara-pengacara yang ingin neraka, ya dan billah, udah tahu ini orang salah, sesat. Ini orang menzalimi, merampas, membunuh dan seterusnya, dibayar besar. Maka dia berusaha membela sehebat-hebatnya, mati-matian. Subhanallah, ini pengacara-pengacara ya akan masuk ke dalam neraka. Harusnya dia membantu orang terzalimi. Ya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u an yu'ina madhluman. Ya Rasulullah, bagaimana jika dia pun lemah, tak mampu membela orang dizalimi? Qala Rasulullah mengatakan, "Ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin?" Tak ada lagi kebaikan yang dapat dikerjakannya? Liyumsik adzahu 'anil nas. Kalau semua tak bisa, tahan dirinya. Jangan sampai dia menyakiti orang. Ini terakhir nih. Ini tak bisa, itu tak bisa. Kau tahan mulutmu, kau tahan tanganmu, tahan kakimu. Jangan sampai kau menyakiti orang. Subhanallah. Inilah pintu-pintu kebaikan yang Allah giring kepada kita, terbentang luas. Tiap hari kita bisa berbuat berbagai macam cabang-cabang kebaikan. Enggak ada alasan. Iyalah enak, berinfak orang kaya. Aku pun hidup Senin Kamis, gaji pun kecil. Tak ada alasanmu. Subhanallah. Kata Nabi, jika semuanya dia tak mampu juga, sudahlah, terakhir. Ini harus mampu. Tahan dirinya, jangan menyakiti orang. Tinggal nahan diri aja gak bisa, udahlah, kalau itu pun tak bisa, masuklah ke neraka sana. Nahan diri untuk tidak menyakiti orang, tak bisa juga, udah, masuklah ke neraka sana. Subhanallah. Kita disuruh untuk melakukan segala macam kebaikan, berkata-kata yang baik. Kalau tak mampu berkata baik, diam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, berkata-kata yang baik. Sebarkan ilmu, sebarkan hikmah, kebijaksanaan. Berkata yang jujur, buat manusia tertarik kepadamu dengan akhlakmu, perangaimu. Ya. Aulia semua, kalau tak mampu berkata baik, kalau berkata berserak, berkatanya gitu orang. Fal aulia semua, lebih baik dia diam. Kalau tak mampu berbuat kebaikan untuk orang, minimal jangan menyakiti orang. Itu kebaikan terakhir. Ya, tak bisa kau bantu orang bersedekah, ini pun tak bisa. Minimal jangan ganggu orang. Ya. Jangan sakiti orang, jangan zalimi orang. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in fa'ala hadza yadkhul jannah? Ya Rasulullah, bagaimana pandangan Anda? Jika ini dilakukannya, apakah dia bisa masuk surga? Qala, maka Rasul menjawab, "Ma min mu'minin yusibu khaslatan min hadzal khisal illa akhadat bi yadihi hatta adkhalatul jannah." Tidaklah seorang mukmin dia berhasil memiliki satu bagian daripada bagian apa-apa yang kusebutkan ini di atas, kecuali amalan kebaikan itu akan menggiringnya masuk ke surga. Dzakarahu al-Baihaqi fi kitab Syu'abil Iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, cabang-cabang iman. Ya. Dan Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Imam Hakim. Kata hakim sesuai dengan syarat muslim. Ya. Subhanallah. Jam 6. Cukup untuk ilmu. Tinggal apa? Amal. Tiap hari awak nimba ilmu. Bertahun-tahun. Mana amal? Sekarang tinggal amal. Praktek. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdih. Wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.